Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ala kulli man ihtada bihudahu ila yaumil ma'adithani. Pertama, mengawali semuanya, kesyukuran yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah zat yang beristiwa di atas arsy-Nya, yang senantiasa mengawasi dan mengetahui segala hal. Semata-mata karena kebaikannya lah anugerah dan kasih sayangnya hingga kita semua merasakan kenikmatan dan kebaikan tanpa terkecuali. Karena itulah semua hal yang kita rasakan dari kebaikan dari awal hingga akhir kita bersyukur kepada Allah tabaraka ta'ala atasnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kebaikan dari ini semua. Yang kedua, ucapan kesyukuran dan terima kasih kami tunjukkan kepada segenap pihak yang telah berperan serta untuk mewujudkan kegiatan daurah kita pada kali ini, yang telah memberikan curahan waktu, pikiran lahiriah atau sifatnya materi sehingga kegiatan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita jalani bersama. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan kesyukuran dan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Baitul Maghfirah Asrama Haji Palembang, karena kelapangan mereka dan kebaikan dari mereka hingga kita diberikan izin untuk menggunakan masjid dengan fasilitasnya beserta asramanya. Dan juga kami ucapkan kesyukuran dan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh panitia daurah ini tanpa terkecuali, yang telah mencurahkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk mewujudkan kegiatan yang mudah-mudahan diberkahi ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jawadul Karim membalas segala kebaikan itu dengan kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ayol asatidah al-fudala, para ustaz ma'had dia ustalaf para pemulih yang kami muliakan. Ayol ikhwa rahmani wa rahimakumullah, daurah kita pada tahun ini akan menghadirkan dua ustaz kita yang masyhur dan ma'ruf. Yang pertama Ustaz Muhammad Umar As-Sewed, yang kedua Ustaz Ihsan Abdul Hafiz Ihsan hafizahumullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini juga kita mewakili seluruh hadirin dan kepanitiaan mengucapkan ahlan wa sahlan kepada mereka berdua dan ucapan kesyukuran dan terima kasih atas kesediaannya mengisi daurah kita dan memberikan manfaat faedah dari ilmu, dari lautan ilmu untuk kita bersama. Ayuhal ikhwa rahmani wa rahimakumullah, dimaklumi bersama sebagaimana yang sering kita dapatkan penjelasannya, pengarahannya akan besarnya kedudukan ilmu asy-syar'i, derajat yang mulia ilmu syar'i dalam Islam ini. besarnya manfaat dari ilmu syar'i, bagaimana manfaatnya dan bagaimana kemuliaannya dalam Islam ini. Dan inilah perkara yang kita semua maklumi. Karena besarnya manfaat ilmu syar'i ini, syaitan dari kalangan jin dan manusia sangat hirs, semangat untuk menjauhkan manusia, hamba-hamba Allah darinya, menjauhkan manusia dengan segala makarnya dari ilmu, dari majlis ilm, dari ahli ilm, orang-orang yang memiliki ilm. Karena itulah Imam Ibn al-Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Talbisul Iblis berkata rahimahullahu ta'ala, i'lam au anna awwala talbisi iblis anil nas saddahum anil ilm fa'idha atfa'a masabihuhum habatahum fil zulmi kaifa sya'an. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasannya talbis pertama kali, senjata pertama yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, mencegah mereka dari ilmu. Sebab kata beliau, fa inna ilma nurun fa idza adfa'a masabihuhum khabatahum fi dhulmi kaifa sya. Sebab ilmu itu adalah cahaya yang apabila lentera, yang apabila lentera-lentera pemilik cahaya itu padam, maka syaitan pun akan mudah menjatuhkan mereka kepada kegelapan sekehendaknya. Apabila lentera pemilik cahaya itu padam, maka syaitan pun akan menjatuhkan mereka kepada kegelapan. Fil dhul kaifa sya, sekehendaknya. Ya. Karena besarnya manfaat ilmu, ya, syaitan kita berlindung kepada Allah darinya dengan bala tentaranya ingin menjauhkan manusia, hamba-hamba Allah darinya, dari majlis ilm, dari ahlul ilm. Karena besarnya manfaat ilm, sehingga ditakbir oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam syairnya yang terkenal, Nuniyah, terkala seorang itu dalam keadaan sebaliknya, jauh dari ilm, meninggalkan majlis ilm, jauh dari ahlul ilm, maka keadaannya adalah al-jahl, di atas kebodohan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-jahlu da'ul qatilun wa shifa'u amrani fit tarqibi muttafiqan nassun minal kitab wa sunnah wa tabibu dhaka al-alim al-rabbani. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, al-jahl, kebodohan, jauh dari ilm, itu adalah sebuah penyakit yang mematikan. Takbir beliau, da'un qatilun, penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amrani fit tarqibi muttafiqan, dan obatnya ada dua sebagaimana yang telah disepakati, yaitu nas yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dokternya adalah al-alim ar-rabbani. Saking mengerikannya kebodohan itu, beliau rahimahullah taala mengatakan ibaratnya seperti penyakit yang mematikan. Ya. Dan itulah manfaat ilmu. Apabila seorang senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu, di majlis ilmu, dekat dengan ahlul ilmu, ya, maka dia pun terangkat dari kezaliman, kerusakan, ya, selamat dari segala kerusakan dan kejelekan. Manfaat ilmu ayol ikhwar rahman rahimakumullah adalah sangat besar. Bermanfaat untuk ahlul ilm, pemilik ilmu, dan juga bermanfaat untuk orang-orang selainnya. Fadilatul Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam sebuah muhadarahnya menggambarkan hal ini. Dan ini merupakan taujih, pengarahan untuk kita semua. Kata beliau, ya talib al-ilm, illam tara atharan fi qalbik, wa illam tajid lil-ilmi atharan fi ibadatik, fi muamalatik ma'a umumil muslimin, fa'il fi nadari talabik, wanzur fi halik, fa'inna ilman nafi' sahih, idha ukhidha bi tariqin sahih, la budda an yakuna lahu atharun sahih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketahuilah, wahai para penuntut ilm, apabila engkau tidak melihat ada manfaat yang baik dari ilmu, engkau tidak merasakan manfaat yang baik dari ilmu tersebut, engkau tidak melihat dampak yang baik dari ilmu tersebut pada ibadahmu, pada muamalahmu bersama kaum muslimin, maka perhatikan kembali menuntut ilmu, cara menuntut ilmu, dan perhatikan kembali keadaan dirimu. Sebab kata beliau hafizahullah ta'ala, fa inna ilman nafi' sahih, ilmu yang bermanfaat lagi sahih, apabila diambil dengan cara yang sahih, pasti mendatangkan manfaat yang sahih, mendatangkan manfaat yang baik, manfaat yang benar, kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Dia mengatakan, apabila engkau tidak melihat dari ilmu manfaat yang sahih, bekas dari ilmu itu, hal-hal dari kebaikan pada dirimu, pada ibadahmu, pada muamalahmu bersama kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa beliau menjelaskan dari ilmu pasti membawa manfaat untuk dirinya, untuk ibadahnya, untuk dia dan untuk orang lain dalam bermuamalah bersama kaum muslimin. Kalau tidak, maka kembalikan kepada dirinya. Sebab ilmu yang bermanfaat lagi sahih, apabila diambil dengan cara yang sahih, pasti mendatangkan manfaat yang baik lagi sahih. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih, paham terhadap agama. Kata Imam Al-Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam hadis ini terdapat maful mukhalafa, pemahaman kebalikan. Apabila seseorang yang tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan jauh dari ilmu dan memahami ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa tafaqquh fid din, senantiasa menyandang ilmu, dekat dengan ilmu, bermajlis ilmu, dan senantiasa mewarnai kehidupan kita dengan ilmu asy-syar'i as-sahih yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh as-salaful ummah. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah, inilah gambaran secara umum dari maudhu pembahasan yang akan kita dengarkan dalam daurah dua hari ini, tentang ilmu asy-syar'i. Ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hafiz Ihsan dengan tema ilmu sebagai kunci keselamatan dan kebahagiaan. Kita akan simak bersama dari penjelasan beliau selama dua hari ini, pemaparan beliau, bagaimana ilmu menjadi kunci keselamatan dan kebahagiaan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya, dan juga kita bisa mengumpulkan segala penyampaian dari beliau, dari faidah-faidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah selama dua hari. Dan kemudian juga bersama kita Ustaz Muhammad Umar As-Sawad. Sekedar pemberitahuan bahwa sebenarnya daurah kita intinya adalah di asrama haji ini. Adapun beliau Ustaz Muhammad Umar As-Sawad itu sebenarnya beliau diundang oleh DKM Pusri. Sehingga kalau kita perhatikan jadwal, ya, beliau hanya 3 kali bersama kita selama 2 hari ini. Hanya 3 jadwal. Ya. Selebihnya dari awal hingga akhir kita akan lebih banyak bersama dengan Ustaz Abdul Hafiz Ihsan hafizahullah taala. Ya, dan kita maklumi bersama bahwa beliau tinggalnya juga tidak di sini. Ustaz Muhammad tinggalnya di Pusri. Karena beliau memang datang ke kota Palembang ini atas nama undangan Pusri. Walaupun mudah-mudahan hal tersebut tidaklah mengurangi hirs kita, semangat kita untuk mendengarkan penjelasan dari beliau, istifadah dari mereka berdua, dan mengumpulkan kebaikan dari penjelasan mereka berdua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sekedar untuk muqaddimah, bara'atul zimmah, gambaran secara umum dari apa yang akan kita jalani selama 2 hari ini dari daurah bersama 2 ustaz kita. Dan Ustaz Muhammad Umar As-Sawad akan menyampaikan pembahasan, saya enggak tahu, dari 2 judul usul sittah, 6 perkara pokok dari agama ini, ya, mengenal 6 perkara pokok, ya, atau mengenal akidah imam yang 4, ya. Wallahu alam, mana dari 2 judul ini yang beliau akan sampaikan di tempat ini? Usul sittah. Beliau akan menyampaikan bersama kita dari pembahasan mengenal 6 perkara pokok dalam agama, ya, dari kitab Al-Usul Sittah. Kemudian sebelum saya tutup mukadimah ini, sebagaimana kita semua maklumi, ya, peribahasa yang kita semua kenal, tak ada gading yang tak retak. Demikian pula kiranya kami. Saya mewakili panitia seluruh teman-teman dari kepanitiaan daurah ini, apalagi kami yang masih sangat hijau dalam kebaikan-kebaikan seperti ini, tentunya tanpa keraguan sedikit pun sangat syarat dengan kekurangan dan kealpaan serta kehilafan. Karena itulah pertama kali kami memohon ampunan dan maaf dari Allah Tabaraka wa Ta'ala akan segala kekurangan ini. Setelah itu kami memohon maaf kepada seluruh hadirin, ya, baik yang datang dari luar kota ataupun yang berasal dari Palembang sendiri. Dan juga kami mohon maaf kepada segenap pengurus Masjid Baitul Maghfirah. Dan juga kami mohon maaf kepada undangan, khususnya kepada 2 ustaz kita, apabila, ya, ada kesalahan atau kekurangan atau mungkin, ya, kurang berkenan di hati teman-teman semua, ya, dari apa yang kami berikan dari khidmat untuk terselenggaranya acara ini dari awal hingga akhir. Karena demikianlah keadaan kita, ya, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, dan kami sangat menyadari akan hal tersebut, ya, mungkin dari penginapan, dari konsumsi atau semuanya, ya, ada kesalahan dan kekurangan. Kiranya hal tersebut, ya, bisa kita tutupi bersama, ya, dan bisa dimaafkan. Hadirin ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ya, informasi yang sampai, beliau Ustaz Muhammad As-Sawad masih dalam perjalanan dan beliau diperkirakan saat lagi akan tiba bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau hingga hingga bisa hadir bersama kita di sini untuk kita bersama mendengar faedah dari beliau. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.